بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لنجدكم قال شيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى الحديث الخامس والسادس حديث yang kelima dan keenam. Hadisnya pendek-pendek. Khuturatu du'ai ghairillahi ta'ala, bahaya berdoa, beribadah, doa mencakup doa masalah, doa ibadah, bahaya berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan di muka, bahwasanya kitab ini berbicara tentang akidah dan al-ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau hafizahullahu taala, an ibni mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud disebutkan di situ Abdullah ibn Mas'udi ibn Ghafili ibn Habibin Al-Huzali Abu Abdurrahman, kunya beliau Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, min as-sabiqina al-awwalin, termasuk dari sahabat yang pertama kali masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud. Berikutnya, wa min kibaril ulama min as-sahabah, beliau juga termasuk dari ulama kibar dari kalangan para sahabat. Termasuk dari ulama kibar dari kalangan sahabat. Manaqibuhu jammatun. Manaqib, yani fadail, keutamaan. Keutamaannya, keistimewaannya sangat banyak. Sangat banyak. Wa ammarahu umaru adal kufati. Umar bin Khattab menjadikan dia sebagai amir, pemimpin di sana di Kufah. Mata bil Madinah, di beliau meninggal di kota Madinah, sanata ifnatain wa thalathina min al hijrah, meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah. Qala an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, siapapun yang mati, wa huwa au haliyah, dalam keadaan dia, yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar, siapapun yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, niddan tandingan, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Sebutkan makna man mata wa huwa yad'u du'a huwa talabu war raghbatu. Siapapun yang berdoa, at-talab meminta, war raghbah berharap. Siapapun yang mati dalam keadaan membawa dosa ini, dosa yang amat besar, meminta kepada selain Allah dari tandingan itu, berharap kepada selain Allah, kepada manusia, kepada makhluk, harapannya tidak ditujukan kepada Allah, doanya, ibadahnya tidak ditujukan kepada Allah, dia masuk ke dalam neraka. Hadis ini menunjukkan sisi keumuman, man di sini umum, man siapapun, laki-laki, perempuan, Arab, non-Arab, yang mati dalam keadaan dia menyeru, meminta, berdoa kepada selain Allah, kepada nid dan tandingan. Nid wa huwa syabih wal mathilu. Syabih, sesuatu yang diserupakan dengan Allah, al mathil, yang disamakan dengan Allah. Ini juga umum. Siapa? Misalnya dia meminta kepada Nabi, kepada wali, kepada orang saleh, kepada malaikat, kepada pohon dan lain sebagainya. Sesuai dengan bab di atas, khuturatu du'ai ghairillahi ta'ala, bahaya berdoa kepada selain Allah. Apa bahaya di sini? Orang yang mati dalam keadaan dia meminta berdoa kepada selain Allah, diancam dengan apa? Neraka. Bahaya, sangat berbahaya. Tidak ada tempat kecuali dua, surga ataukah neraka. Sangat berbahaya. Ini hadis yang pertama, rawahu al-Bukhari. Rasul mengatakan dari sahabat Ibnu Mas'ud, Rasul mengatakan siapapun yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, artinya dia enggak bertaubat. Tidak bertaubat kepada Allah sehingga mati dalam keadaan berbuat semacam itu, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Qala wa an Jabirin radhiyallahu anhu. Hadis yang berikutnya, yang ke-7, ke-6. Dan dari Jabir sebutkan di bawah Jabiru ibnu Abdillah ibni Amri ibni Haramin. Jabir bin Abdillah bin Amr bin Haram al-Ansariyu, sahabat Ansar. Thumma Sulamiyu, kemudian As-Sulami. Sahabiyun ibnu Sahabiyin, dia seorang sahabat putra dari sahabat juga, yakni Abdullah bin Amr bin Haram, bapaknya namanya Abdullah. Ghaza, beliau berperang ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 19 ghazwatan. Beliau berperang, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 19 kali pertempuran. Keutamanya banyak. 19 kali pertempuran. Mata bil Madinati. Beliau meninggal dunia di Madinah. Ba'da as-sab'in, setelah tahun as-sab'in, yakni 70-an. Jadi sering kita misalnya disebutkan Jabir bin Abdullah, kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Yang pertama kepada Jabir, yang kedua kepada bapaknya. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, di situ langsung tertera man laki Allah, yakni maksudnya marfu'an. Dari Nabi SAW. Tidak disebutkan Nabi ya. Bisa antum bahas keterangan di atas. Ya, ini marfu'an. Marfu' itu artinya dari ucapan Nabi. Dan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, man, siapapun laki Allah, bertemu dengan Allah. Artinya apa mah? Mati. Siapapun yang bertemu dengan Allah mati, sehingga dia bertemu kepada Allah, la yushriku bihi syai'an. Di sini juga menunjukkan keumuman man. Lakiya di sini menunjukkan bahwasanya setiap orang akan menghadap Allah, muslim ataukah kafir. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Sungguhnya engkau berusaha dengan usaha yang serius dan engkau akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Famulaqi. Pertemuan liqa ada dua, liqa am, liqa khas. Pertemuan dengan Allah sifatnya umum, semua manusia akan menghadap Allah. Pertemuan yang kedua adalah khusus, yakni pertemuan yang disertai dengan apa? Kebahagiaan, kenikmatan mendapatkan surga Allah. Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Liqa' yang kedua adalah liqa' khusus. Adapun dalam hadis ini liqa'nya liqa' 'am. Siapapun yang bertemu dengan Allah, siapapun yang mati. La yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah. siapapun yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia la yusyriku, tidak menyekutukan bihi, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, syai'an, ini juga umum, malaikat, nabi, wali, semuanya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Menunjukkan keutamaan apa? Tauhid. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an, dan siapapun yang bertemu dengan Allah yusyriku bihi, dia menyekutukan Allah syai'an dengan satu pun, umum juga, pohon, batu, wali, kuburan, nabi, malaikat, dalam keadaan dia menyekutukan Allah, dakhalan nara, maka dia masuk neraka. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini yang pertama menunjukkan keutamaan tauhid. Yang kedua menunjukkan khuturah asyirik, bahaya kesyirikan. Nah, di antara bentuk kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa makna syirik? Kata beliau, hafizahullah, asyirku huwa, di bawah, kesyirikan huwa an yaj'ala lillahi niddan, seseorang menjadikan bagi Allah niddan, sekutu, tandingan. Yad'uhu kama yad'u Allah, dia meminta, dia berdoa kepadanya sebagaimana dia meminta atau berdoa kepada Allah. Aw yakhafuhu, atau dia takut kepada manusia, kepada makhluk, sebagaimana takutnya kepada Allah. Aw yarjuhu, atau dia berharap kepada makhluk, sebagaimana dia berharap kepada Allah. Aw yuhibbuhu kama yuhibbullah, atau dia mencintai sebagaimana cintanya kepada Allah. Aw yasrifu lahu naw'an min anwa'il ibadah, ataukah dia yasrif, ya, memalingkan satu jenis dari jenis-jenis ibadah, satu jenis saja dipalingkan, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fahadha huwa syirku, inilah kesyirikan, alladhi la yabqa ma'a sahibihi minat tauhidi syai'un, inilah kesyirikan yang tidak, la yabqa, tidak tersisa, ma'a sahibihi, bersama dengan pemiliknya, minat tauhid, berupa tauhid, syai'un, sedikit pun. Maknanya inilah kesyirikan, ya, yang menyebabkan pelakunya, pemiliknya, tidak lagi memiliki tauhid, dia menyekutukan Allah. Sangat berbahaya, kan? Ya. Sangat berbahaya, sehingga dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan penerus dakwah Nabi dan Rasul memiliki titik berat, di antaranya ini permasalahan tauhid, menekankan perkara tauhid. Kemudian lawannya juga mengingatkan umat dari kesyirikan. Bukan berarti dakwah Ahlussunnah wal Jamaah tidak memperhatikan perkara-perkara yang masalah ibadah, masalah muamalah, masalah akhlak. Ya. Dakwah Ahlussunnah juga memperhatikan semua itu. Namun jadi titik utama, titik pokok adalah permasalahan tauhid dan permasalahan tentang kesyirikan. Bahayanya sangat besar jika kesyirikan itu ada pada seorang dalam keadaan dia tidak bertaubat kepada Allah. Al-ma'na al-ijmali li hadits Ibnu Mas'ud, makna secara umum dari hadits Ibnu Mas'ud. Hadits yang pendek, ya. Insyaallah pertemuan berikutnya dihafal hadits kelima, keenam. Rawi Bukhari, satunya Muslim. Al-hadits yubayyinu makanata ad-du'a'i. Hadis ini menjelaskan kedudukan doa. Kedudukan doa. Wa annahu min 'azamil ibadati. Wa annahu, dan sesungguhnya doa min 'azami, termasuk minnya, min tabi'iyyah. Termasuk dari ibadah yang paling agung. Karena itu perkara yang agung, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah Taala. Termasuk dari ibadah yang paling agung. Wa min a'zami huquqillah, dan termasuk dari hak Allah yang paling besar. Termasuk dari ibadah yang paling agung dan hak Allah yang paling besar. Bihaitsu law sarafahu al-'abdu, bihaitsu tatkala, ya. Nah, ini ditinjau dari sisi law sarafahu, seandainya seorang hamba memalingkannya, memberikan doa itu, diarahkan doa tersebut, jika seorang hamba mengarahkan doanya, memalingkan doanya li ghairillahi, kepada selain Allah, lakana bidzalika, niscaya bidzalika, dengan sebab itu, ay sarfuhu li ghairillah, niscaya dengan sebab itu, dengan sebab dia berikan kepada selain Allah, musyrikan, dia menjadi seorang musyrik. Jadi kalau sudah musyrik, terancam dengan sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis, sangat berbahaya. Resikonya tinggi, resikonya besar, bukan hanya di dunia, di akhirat. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, dakhalan nar, masuk neraka. Kita tahu Nabi kita Muhammad SAW disifati dengan ya, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tidaklah berbicara dalam perkara syariat ini dengan hawa nafsu, namun itu adalah wahyu dari Allah. Memalingkan satu perkara, doa kepada selain Allah, maka pelakunya musyrik. Qad ittakhadha lillahi niddan wa mathilan, sungguh dia telah menjadikan bagi Allah niddan, tandingan. Kok bisa dikatakan tandingan? Iya, tandingan, karena semestinya doa itu untuk Allah, nyata diberikan kepada selain Allah, membuat tandingan bagi Allah. Wa mathilan, dan sekutu, fil ilahiyyati wa fi istihqaqil ibadah, di dalam al ilahiyyah, dalam peribadatan, dalam penyembahan, dan hak istihqaq, dan hak peribadatan itu hanya Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelaskan oleh ulama terkait dengan doa ini, ada doa ibadah, ada doa masalah. Terkait dengan doa, doa ibadah seperti sholat, nam, puasa, haji, dan semisalnya, ini jelas-jelas tidak boleh diberikan kepada selain Allah Ta'ala. Adapun terkait dengan doa masalah, doa masalah meminta, disebutkan oleh para ulama, boleh dengan beberapa syarat meminta. Satu, yang diminta adalah apa? Hayyun, hidup. Dia orang yang hidup, bukan orang yang mati. Nabi kita sudah mati. Baik, gak boleh meminta kepada Nabi. Kalau meminta kepadanya, kesyirikan. Tidak boleh pula wali, walaupun dia tinggi kedudukannya kalau sudah mati. Lebih-lebih yang lain. La malakun muqarrabun wa la nabiyun mursalun, tidak boleh diberikan kepada malaikat yang didekatkan, tidak boleh pula kepada nabi yang diutus. Boleh, satu, dengan syarat hidup. Yang kedua, hayyun qadirun atau hadirun juga bisa dulu. Hadirun, hadir. Hadir di hadapan dia, minta tolong kepadanya. Nah, misalnya dia punya sesuatu, nah, dia ada di hadapan kita atau bisa dihubungi. Yang ketiga, qadirun, dia mampu. Ini syaratnya. Hayyun, hadirun, qadirun, hidup, hadir, dan mampu. Ini. Qala wa hadha tamarrudun 'ala Allah. Hadha, yakni memalingkan ibadah, doa kepada selain Allah, termasuk tamarrudun, upaya pembangkangan, bangkang. Membangkang kepada Allah, wa inadun, dan menentang, membangkang, li anbiya'ihi, kepada para nabi. Kau bisa dikatakan tamarrud, membanggang kepada Allah karena Allah melarang kesyirikan, ya kan? Dalam sekian banyak ayat, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Perintah Allah untuk beribadah enggak ditunaikan. Wala tusyriku bi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah. Larangan syirik dilanggar. Melanggar kan? Membanggakan. Hal tamarrudun, ini adalah pembanggangan kepada Allah, menentang ayat-ayat Allah. Wa'inatun, dan membanggang kepada para nabi, diambiyai kepada nabi-nabi Allah. Yang Allah katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap rasul, pada setiap umat seorang rasul, misinya mengajak kepada manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan taghut. Dari zaman dahulu sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwanya satu, beribadahnya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Nah, kalau orang berbuat syirik berarti dia menentang para nabi dan rasul. Allah mengatakan apa? Ya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdha wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian wahai manusia seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Kemudian Fir'aun memaksiati rasul itu sehingga kami pun menyiksa, membangkang. Wa takdzibun li rusuli, dan itu merupakan upaya mendustakan para rasul. Seperti Allah mengatakan, kadzabat qaumu nuhil mursalin, kaumnya Nuh itu mendustakan para rasul. Padahal nabi yang diutus berapa? Satu kan? Nabi Nuh. Kok bisa? Kadzabat qaumu nuhil mursalin, kaumnya Nuh mendustakan para rasul. Kok bisa? Padahal rasulnya satu. Kenapa? Karena mendustakan seorang rasul itu berarti mendustakan seluruh rasul. Mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti mendustakan seluruh rasul. Satu-satunya gitu. Ya. Ayat yang sangat jelas, kadzabat qaumu nuhil mursalin. Kaum Nuh mendustakan para rasul, padahal rasul yang diutus berapa? Satu. Nabi Nuh. Maka demikian juga orang yang berbuat syirik di zaman kita setelah Nabi kita Muhammad SAW, berarti dia telah mendustakan para rasul. Selain dia mendustakan Nabi kita Muhammad SAW. Wa takdzibun lirusulihi alladzina tafaqat da'watuhum. Dia juga telah mendustakan para rasul yang mana para rasul itu sepakat dakwah mereka. Dakwanya sama, mengajak kepada tauhid, beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Warisalatuhum jami'an, telah mendustakan para rasul dan orang, dan mendustakan para rasul yang telah sepakat dakwah mereka, risalah mereka sama. Kenapa? Karena sumbernya satu, dari Allah Subhanahu wa taala. Sesembahannya satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun prakteknya terkait dengan rincian syariatnya berbeda. Ala wujubi ifradillahi bil ibadah. Telah mendustakan para rasul yang sepakat dakwah mereka dan risalah mereka semua untuk wajib beribadah kepada Allah semata. Untuk wajib mengisahkan Allah dalam peribadatan. Wa min a'zamiha ad-du'a'u. Di antara ibadah yang terbesar adalah doa. Berarti kalau ada orang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah dalam keadaan yang dimintai itu misalnya sudah mati, mayit, baik yai ataukah habib ataukah syekh ataukah ini dan itu, maka dia telah menyekutukan Allah, melakukan dosa yang amat besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil di sini bahwasanya doa merupakan ibadah yang terbesar, paling agung. Sebutkan sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah yang agung, yang mulia. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, "Ad-du'a'u wal 'ibadah," ini hadis An-Nu'man bin Bashir riwayat Tirmizi. Hadisnya sahih. Yang disebutkan di sini, "Ad-du'a'u wal 'ibadah," doa adalah ibadah, ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, hadis yang sahih. Di sana ada hadis yang lainnya namun lemah, seperti ad-du'a'u mukhul 'ibadah, doa itu adalah otaknya, sumsumnya yang menjadi pokok ibadah. Ada juga doa yang ada juga lafaznya lain, ad-du'a silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Hadisnya juga lemah walaupun maknanya benar. Ini yang sahih ini. Kata Rasulullah SAW, doa adalah ibadah. Hadisnya sahih. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil yang lain dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Qala ta'ala, ud'u rabbakum, ud'u, perintah. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Hukum asal perintah apa? Wajib. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarru'an wa khufyatan. Dalam keadaan tadarru', penuh dengan kerendahan, wa khufyah, merendahkan diri. Sembunyi, enggak teriak-teriak. Nah, kenapa? Karena yang kita minta adalah zat yang maha mendengar, zat yang melihat. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang melampaui batas. Melampaui batas dalam meminta, berteriak-teriak. Kenapa enggak boleh? Ya, karena Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Enggak perlu teriak-teriak. Yang kedua, innahu la yuhibbul mu'tadin, juga Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang melampaui batas. Doa namun melampaui batas dalam perkara syariat. Misalnya mu'tadin, i'tidak ini bisa baik mencakup tata cara doa tadi, misalnya berteriak-teriak. Ya. Sesungguhnya kalian tidak meminta zat yang tuli, tidak pula meminta zat yang tidak melihat, ataupun kalian meminta kepada zat yang sami'un basir, yang mendengar lagi melihat. I'tidak juga ini mencakup yang kedua dalam permintaan doa itu sendiri, al-matlub, al-mas'ul. Apa yang diminta? Misalnya ada dua macam. I'tidak, meminta sesuatu yang melampaui batas dalam syariat. Misalnya apa? Dia meminta, ya Allah, jadikanlah diriku sebagai nabi dan rasul. Benar enggak ini? Bisa enggak? Kenapa? Kan enggak ada nabi dan rasul. Ya. Beda kalau seorang minta, ya Allah, jadikan diriku seorang yang beriman, bertakwa, istiqamah. Boleh kan? Bahkan wajib kita minta hal demikian. Kalau minta, ya Allah, berikan kepadaku kedudukan yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Enggak boleh kan itu ya. Berarti melebihi kan? Melebihi Nabi dan Rasul enggak akan bisa. Secara syariat enggak mampu. Nah, tidak boleh melakukan i'tidak secara syariat. Demikian pula i'tidak dalam syarat perkara takdir, qadar. Nah. Misalnya apa? Minta kepada, ya Allah, saya minta kepadamu agar engkau tidak mematikanku. Allah mengatakan apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Mungkin, ya mungkin. Apalagi misalnya? Hal-hal yang secara takdir hukum enggak mungkin terjadi. Ini maksudnya mu'tadin, i'tidak dalam perkara syariat Nah, misal lagi, ya Allah jadikanlah diriku menjadi manusia yang punya sayap. Bisa enggak? Hah? Bisa terbang sehingga kalau ada macet terbang, kalau ada anu. Ya Allah jadikan diriku orang yang sakti, bisa menghilang. Termasuk kan tidak itu ya, melampaui batas. Apalagi misalnya apa? Orang-orang anak-anak itu ini itu ya. Allah alam misal. Ini yang bisa kita sebutkan. Pada pertemuan ini insyaallah kita lengkapi pada pertemuan berikutnya ayat-ayat yang lain. Jadi tidak masuk dua itu. Ya, tidak dalam perkara syariat meminta sesuatu yang enggak mungkin dalam syariat. Yang kedua dalam takdir minta sesuatu yang tidak mungkin secara takdir. Nah. Demikian juga yang lainnya itu seperti doa yang melampaui batas, berisi kezaliman. Doa dia berdoa untuk kejelekan kepada orang lain yang melebihi hak dia. Dia dizalimi kemudian berdoa dengan doa yang melampaui batas, itu juga tidak disyariatkan, haram. Walaupun doa sendiri ibadah, namun ketika sesuatu yang diminta itu melampaui batas, maka hal tersebut menjadi haram. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan istihza itu, kalau dia seorang muslim itu, Allah mengatakan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan apakah terhadap Allah, ayatnya dan rasulnya kalian istahzi'un, bersendau gurau. Tuhan kisahnya 6 orang ini di tengah-tengah perjalanan ngomong ma ra'aina arghabu butun arghaba butunan wa ajbanu wa akdzaba alsinatan wa ak apa, kami tidak melihat orang yang paling rakus arghabu butunan, paling rakus wa akdzaba alsinatan, yang paling dusta, kemudian wa ajbada ingdal liqa, dan paling penakut min qurra'ina, daripada para pembaca kita, yaitu maksudnya Rasulullah dan para sahabat. Nah, mendengar itu langsung dilaporkan untuk sahabat yang mendengarnya terkait dengan hukum istihza. Seorang ketika tahu bahwasanya permasalahannya banyak, istihza, baik dia main-main ataukah serius, tahu bahwasanya itu istihza, maka hukumnya sama, tidak dibedakan. Tidak dibedakan antara serius dan main-main. Yang pertama, dalilnya sangat banyak. Kemudian yang kedua, bahwasanya seorang yang tahu perkara yang haram, tahu itu haram, namun dia enggak tahu kalau perbuatan haram itu menyebabkan ini dan itu. Ya, tahu itu haram, misalnya menggauli istri di siang hari di bulan Ramadan. Haram kan, enggak boleh berbuka dengan sengaja. Nah, sudah dimakan dan minum. Seorang tahu itu haram, enggak boleh berbuka di bulan Ramadan, ancamannya sebutkan. Seorang tahu bahwasanya itu haram, walaupun dia tidak tahu akibatnya, dampaknya besar, maka dampak dan akibatnya tetap terkena dia. Misalnya membayar kafarah, membebaskan budak, berpuasa 6 berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Nah, demikian pula istihza ini. Seorang tahu bahwasanya istihza itu melecehkan, merendahkan Islam, merendahkan Allah, merendahkan nabinya, merendahkan ayat-ayat Allah, merendahkan syiar-syiar Islam. Dia tahu itu haram. Nah, itu sudah cukup. Nah, itu sudah cukup untuk tidak diberikan uzur. Syaratnya itu tahu itu haram. Nabi mengatakan la ta'tadziru, jangan minta uzur, enggak perlu minta uzur. Menunjukkan lemahnya iman dia, tahu itu haram kok diterjang, kan gitu ya. Tahu haram itu diterjang. Sehingga Nabi ketika melihat orang ini tahu itu haram, Nabi mengatakan la ta'tadziru, enggak usah diberi uzur. Ya, Allah mengatakan jangan memberi uzur kepada mereka karena lemahnya iman dia. Nah. Kemudian permasalahan berikutnya, seorang yang tidak tahu akibat suatu perkara yang haram, enggak tahu akibatnya, tetap diberlakukan hukum padanya. Orang-orang yang permainkan itu istihza'un tadi, enggak tahu kalau akibatnya itu kekufuran, kan enggak tahu kan? Taunya biasa aja. Taunya biasa saja. Maksudnya efeknya mungkin enggak sampai kepada kekufuran. Tahu itu haram, namun enggak sampai memahami kalau itu kekufuran kan. Nabi enggak beri uzur, tetap dikatakan sebagai apa? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Dulu beriman, namun dengan sebab istihza itu melakukan perkara haram menjadikan kafir. Ya, kita ada kaidah sifatnya umum. Ada yang kedua terkait dengan hukum kepada orang per orang, kan gitu ya. Terkait dengan kaidah sifatnya umum, orang yang melakukan istihza, melakukan pelecehan baik kepada Allah, Rasulnya, atau ayatnya, atau syiar-syiar Islam situ, melecehkan agama Islam, masuk ke dalam keumuman itu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak usah minta uzur. Ketika seorang tahu itu haram sudah cukup. Kok dilakukan ya sudah enggak ada uzur. Walaupun dia enggak tahu efek-efek dari keharaman itu, enggak berpengaruh. Selama dia sudah tahu itu haram, maka itu sudah cukup sebagai hujah bagi dia. Orang tahu bahwasanya dusta haram, itu sudah cukup. Nah, orang tahu bahwasanya riba itu haram, itu sudah cukup. Orang tahu bahwasanya zina haram, itu sudah cukup. Enggak perlu dia, enggak dipersyaratkan dia harus tahu akibat dari zina itu nanti dirajam di ini dan itu. Enggak ada uzur. Kalau sudah tahu itu haram, maka berlaku hukum di situ. Nah, ya, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada para pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin, dan semoga Allah memberikan kecukupan kepada kita mengurusi orang-orang yang merusak agama Islam secara umum, merendahkan Islam, mengistirahatkan orang-orang semacam itu, diganti dengan pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, yang muslih, baik terhadap dirinya dan memperbaiki umat manusia. Demikian pula semoga Allah mengistirahatkan orang-orang yang secara khusus terkait dengan dakwah salafiyah yang berusaha untuk mengganggu, berusaha untuk mengusik, berusaha untuk melakukan ini dan itu. Semoga Allah mengistirahatkan kita dari mereka. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Nah, jazakumullah.